Sekian lama hilang dirimu yang ku sayang, di manakah kau kini? Mengapa engkau pergi saat ku memerlukan belayan kasih suci? Tidakkah kau rasa hati menjadi perih, terus menangis merintih di dalam hati, sampai hatimu kau tinggal aku sendiri tanpa berkata. Kau berlalu pergi. Baiknya berterus terang, jika ada yang lain usah kau selindungi. Hatiku pun merelakan bila ini suratan, rela kau ku lepaskan. Pergilah kasih, bawalah cintamu pergi. Usah hiraukan diriku yang kesorangan, walau berat rasa hatiku kan.